Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa wa rizqna ittiba'ah wa arinal batila batila wa rizqna ijtinabah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian tafsir Al-Isra surat Al-Baqarah ayat 193 dan 194 insyaallah untuk pagi hari ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan, manfaat, berkah di kajian-kajian kita dan terakhir kajian tafsir Al-Isra ini, dan memohon kepada Allah rasa syukur yang tinggi, rezeki berupa rasa syukur terhadap apa yang telah Allah berikan dari karunia kenikmatan, dan semoga Allah menjauhi kita dari kufur terhadap nikmat-nikmatnya. Surat Al-Baqarah ayat 193 sampai 194. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Kali ini kita mulai dari pembahasan di sini berkaitan dengan tauhid uluhiyah, kemudian tauhid rububiyah, dan juga ada dalamnya tauhid asma' wa ilahukum ilahu wahid, dan ilah kalian, itu sesembahan kalian adalah ilahun wahid, sesembahan yang maha tunggal, yang maha esa. Penjelasan kata ada footnote, al ilah dalam Al-Qur'an tidak ada kata ilah kecuali yang dimaksud adalah Allah. Kalau disebutkan dalam Al-Qur'an alihah, itu menunjukkan kebatilan, kemajemukan yang dianggap sebagai alihah. Kalau misalnya disebut ilah, maka yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun kata ilah, ataupun misalnya ada al-ilah dengan alif lam, maka yang dimaksud adalah Allah dengan alif lam ta'rif. Adapun kalau kata ilah secara mutlak tanpa alif lam dalam bentuk nakirah, maka maknanya adalah Tuhan-Tuhan secara umum. Al-ilah itu Allah Ta'ala yang disembah. Kalau misalnya ilah, lafaz ilah itu sendiri artinya makhluk yang disembah, baik secara hak maupun batil. Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah ilah yang hak dan yang disembah secara hak. Wa ilahukum ilahu wahid, yaitu tunggal dari sisi zat, sifat dan rububiyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tidak ada pencipta, pemberi rizki dan pengatur alam semesta dalam kehidupan ini kecuali Allah Ta'ala. Juga dalam sisi segi uluhiyahnya, secara hak tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La ilaha illa huwa rahman rahim, tiada ilah melainkan Dia yang berhak disembah, yang ar-Rahman maha pengasih, ar-Rahim lagi maha penyayang. Inna fi khalqis samawati wal ard, inna sesungguhnya fi khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan as-samawat, langit-langit dan al-ard, bumi, wa ikhtilafil lail wan nahar, serta ikhtilaf, pergantian, silih bergantinya. Kita pernah membahas tentang khalaf belakang, khalifah pengganti. Maka ikhtilafil lail wan nahar, silih bergantinya malam dan juga siang. Wal fulk, fulk maknanya bahtera-bahtera, yaitu kapal-kapal, allati tajri fil bahar, yang berlayar di lautan, bima yanfa'un nas, dan fulk tersebut mereka tajri, berlayar di bahar membawa apa yang bermanfaat bagi manusia. Wama anzalallahu minas sama'i min ma', dan apa yang Allah Ta'ala turunkan dari langit, min ma', dari berupa air, berupa air. Fa ahya bihil ardha ba'da mautiha, lalu kemudian dengan air tersebut Allah Ta'ala menghidupkan dengannya, bihi yaitu dengan air, bil ma', al ardh, bumi yang dihidupkan. Dan kehidupan bumi dilihat dari apa yang tumbuh melaluinya atau darinya. Ba'da mautiha, setelah kematian bumi sebelumnya, keringnya bumi. Wabatha fiha min kulli dabbah, dan kemudian Dia sebarkan nafta, ya disebarkan dan tebarkan, fiha fil ard, makna fil ard, alal ard, alal ard, itu di atas bumi, min kulli dabbah, segala macam hewan. Wa tasrifir riyah, tasrif, pemalingan atau pengisaran. Riyah jamak dari rih, angin-angin, dengan segala arahnya, terkadang dari barat, timur, utara, selatan, atas, bawah, semua. Terkadang dapat membantu terjadinya penyerbukan dalam tanaman, ya, partikel-partikel untuk tumbuh tanaman nanti tersebar, disebarkan oleh angin. Yang bisa juga angin tersebut membawa penyakit mungkin, namun terkadang juga tidak. Ya. Wassahab al-musakhar, dan sahab, maka partis sahab, awan yang dikendalikan, musakhar, musakhar yaitu diatur, dikendalikan. Bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi, ayat dari itu semua, dalam penciptaan itu semua, dalam pengaturan itu semua, dengan waw wa'atof yang banyak tadi, itulah ayat liqaumi yaqilun, di masing-masing itu sungguh terdapat ayat, tanda-tanda liqaumi yaqilun, tanda-tanda Allah, tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah, tanda-tanda kemahakuasaan pengaturnya bagi kaum yang yaqilun, yang memasang akalnya. Makna ayat secara umum, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada ulama untuk menjelaskan ilmu pengetahuan dan petunjuk serta mengharamkan mereka untuk menyembunyikan keduanya, Allah kemudian menjelaskan bahwa Dialah yang Maha Esa, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ini adalah masalah paling utama untuk disampaikan para ulama kepada manusia, yaitu mentauhidkan Allah dalam rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat-sifatnya. Jadi kepentingan dalam ta'lim tentang tauhid itu adalah sebuah harokah pada at its best gitu. Jadi orang yang mengajarkan tauhid itu adalah haroki at their best. Tapi kalau misalnya ada seorang berharokah tapi dia lesu tentang pengajaran akidah, atau malah ikut teologinya akidah Mu'tazilah, atau ikut teologi Asy'ariyah enggak ke teologinya salaf, maka sesungguhnya itu enggak bakal maju. Dan semoga Allah tidak majukan. Jadi tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat-sifat Allah taala itu tak pernah menjadi sesuatu yang remeh sama sekali, tidak akan pernah. Sekecil apapun materi tentang misal tauhid rububiyah, bahwasanya Allah taala memberi sesuatu, itu tidak akan pernah remeh. Karena begini, ketika kita beribadah, sesungguhnya pemberian Allah kenikmatan ibadah itu lebih agung daripada ibadahnya kita itu sendiri. Ya. Dan pahala dari Allah taala itu lebih agung daripada ibadah kita itu sendiri. Ya. Dan kita bisa beribadah pun itu karena Allah. Maksud Allah lah penyebab kita bisa beribadah. Allah berikan kita waktu luang, kesempatan, kemudian kekuatan, dan yang paling penting kemauan. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah dalam rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat-sifatnya itu asas untuk segala macam kemajuan yang sahih. Kalau tidak dibekali dengan ketiganya, maka jangan pernah harap akan ada kemajuan sesuai dengan kemajuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Islam. Iya. Seseorang misalnya kalau kita mau memajukan negeri namun tauhidnya bobrok, maka jangan salahkan terjadinya banyaknya, maka jangan heran dengan terjadinya banyak kesyirikan, perdukunan, hasad dan seterusnya. Tapi kalau misalnya dibangun usisya ala taqwa, dibangun atas ketakwaan karena pengetahuan akan tauhid ma'rifatullah, maka insyaallah itulah kebenaran, kesuksesan yang sejati. Ya. Kemudian dalam membina rumah tangga, kalau misalnya seseorang membinanya hanya dengan perekonomian semata, maka jangan heran kelak jika anak-anaknya koruptor atau dirinya adalah seorang oportunis, ada apa aja diambil, enggak mementingkan hal haram. Karena apa? Memang dia dari awal tidak membangun dirinya dan keluarganya dengan tauhid rububiyah, uluhiyah, tawasma dan sifat-sifatnya. Ketika disebutkan melakukan rob rububiyah atau disebutkan perbuatan-perbuatan Allah, dia tidak pernah bertafakur tentangnya. Ketika disebutkan bahwa saya la ilaha illallah, tidak tahu maknanya. Ibadah yang penting formalitas ibadah, yang penting sholat, saya masih mending saya sholat daripada pulang-pulang enggak sholat. Itu sungguh barometer yang bodoh itu. Kemudian tentang asma wa sifatnya, ketika membaca Quran pun membaca benar, tapi tidak tahu makna-makna dari kebanyakan asma Allah dan sifat-sifatnya. Makanya terjadilah gejolak fitnah di mana-mana, di Indonesia lebih-lebih di lainnya. Dan kenapa Indonesia tidak maju-maju padahal muslim semuanya? Karena tauhid itu bro. Begitu. Makanya jangan salahkan dan jangan curigai atau suudzonkan para satillah misalnya dari kalangan salafiyin yang betul dalam mendakwahkan tauhid, karena yang diinginkan dari mereka adalah membangun asas itu lebih didahulukan dibanding membangun furu, ya, membangun usul didahulukan dibandingkan membangun furu, dan membina dari bawah itu lebih didahulukan daripada membina dari atas kemudian baru di bawahnya. Karena kalau kita membangun sebuah rumah, kita mulai dari atap, maka penyangganya itu hanyalah tangga yang kemudian kalau kita turun diterpa angin hancurlah tangga itu, kemudian robohlah semuanya. Yang syukur-syukur kita tidak berada di dalam rumah itu ketika kita dia roboh. Makanya orang-orang yang berusaha untuk mengobati negara dari sektor kenegaraan itu sendiri, maka kalau dia nanti kelak Allah kehendaki negara hancur, dia berada di dalamnya. Dan mungkin dia berkontribusi dalam kehancuran itu. Tetapi kalau misalnya, semoga Allah merahmati kaum muslimin Indonesia, kalau misalnya kita insyaallah membangun dari dasar perlahan-lahan, Maka ketahuilah bahwasanya cita-cita itu tidak harus terrealisasikan hasilnya besok pagi, enggak harus. Terlebih ini cita-cita jangka panjang yang global. Bukan cita-cita jangka pendek yang spesifik, bukan, tapi global untuk kemaslahatan manusia, bahkan bukan kaum muslim saja. Maka untuk menyembuhkan itu tidak dengan cara instan, tidak dengan cara seperti cara mereka juga yang orang-orang curang dan sebagainya. Tapi dengan cara yang Allah Ta'ala dan Rasulnya syariatkan, Allah Ta'ala syariatkan dan mengikuti Rasulnya. Dan kita harus bersabar dengan itu semua. Kalau enggak mau sabar ya enggak bisa. Jadi harus sabar terus, bahkan mungkin baru rumput-rumput yang hijau itu baru bisa terlihat ketika setelah kita wafat mungkin. Ya, mungkin. Kemudian tatkala orang-orang musyrik mendengar penetapan kebenaran ini, dan ilah kamu adalah ilahun wahid, ilah yang maha esa satu, mereka berkata, adakah bukti bahwa Allah Ta'ala itu esa sebagaimana yang mereka maksudkan? Kalimat la ilaha illallah bagian awalnya adalah kufur terhadap seluruh ilah. Maksudnya apa? Ketika kita sebut la ilaha illallah, kalau cuma bilang la ilaha artinya tiada Tuhan sama sekali, itu kufur ateis. Dan bagian akhirnya adalah keimanan. Illallah adalah keimanan karena mengukuhkan tentang keesaan Allah. Kalau kita berkata la ilaha illallah, kalau cukup berkata la ilaha berarti itu kufur. Kalau cukup dengan kataan illallah itu juga enggak bisa, bukan jumlah mufidah, bukan kalimat sempurna. Maka illallah ini enggak mungkin dia berdiri sendiri. Berarti la ilaha illallah. Yang pertama nafi, nafi yang kalau tidak ada seterusnya dari pengecualian maka menjadi kufur, sehingga memerlukan pengecualian, istithna, takhsis, sehingga adanya itsbat yang sahih dan nafi yang sahih. Ya. Penciptaan langit. Kemudian turunlah ayat inna fi khalqis samawati wal ard sampai akhir ayat. Ayat tersebut mengandung 6 ayat kauniyah. Kauniyah bukti fenomena alam yang menunjukkan adanya Allah, kekuasaannya, ilmunya, hikmahnya dan rahmatnya. Semuanya itu mengharuskan ibadah kepada Rabb kita Allah semata. Pertama, penciptaan langit dan bumi itu kauniyah pertama, ayat kauniyah pertama yang di Allah Ta'ala sedurkan kepada kita. 430, kata samawat adalah bentuk jama' dari kata sama, dan sama atau sumu artinya tinggi, ketinggian. Bentuk jama' karena lapisannya berbeda-beda. Sementara kata ard dengan bentuk tunggal karena terdiri dari lapisan bawah yang satu jenis. Namun di ayat lain menunjukkan bahwasanya ardhin sab' ardhin itu wa mithlahunna, yaitu sepertinya juga samawat. Bahwasanya samawat dan sama dan ard sama-sama memiliki 7 tingkatan. Tetapi tentu ard itu karena kecil maka seringkali tingkatannya tersebut ya tidak disebutkan. Tapi tingkatan sab' samawat ini yang lebih sering disebutkan karena agungnya dia. Kemudian penciptaan langit dan bumi adalah penciptaan yang agung, itu yang besar. Tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Rabb kita Al-Mudabbir Al-Khaliq Al-Fatih. Rabb kita Allah Ta'ala yang Maha Kuasa. Kedua, ikhtilaful laili wan nahar, pergantian malam dan siang secara beraturan tanpa adanya ketergejolakan atau kesalahan. Ini beraturan dari Allah, yang satu masanya panjang dan yang satu masanya pendek, atau satu masanya terasa pendek, satu lagi terasa panjang. Itu semua pergantian malam dan siang, dan malam terasa lebih pendek daripada siang. Kenapa? Karena keterjagaan kita itu di siang bukan di malam. Orang mengatakan malam minggu itu adalah malam yang panjang karena begadang. Coba kalau misalnya mereka tidur, maka bisa jadi lebih singkat dari malam-malam sebelumnya. Iya, karena apa? Karena tidurnya sebentar, kemudian nonton bola. Ya. Ketiga, kemudian al-fulk, berlayarnya perahu-perahu dan kapal. 431, ayat ini menunjukkan bolehnya memakai kapal laut untuk berjihad, untuk berhaji, untuk berdagang, kecuali dalam kondisi yang diperhitungkan akan binasa karena cuaca yang buruk. Hadis Ummu Hiram dalam kitab Al-Muwatta dan lainnya menunjukkan bolehnya bagi wanita mendapatkan fasilitas seperti ini sebagaimana laki-laki, yaitu naik kapal laut. Ada yang pernah naik kapal laut di sini? Kalau zaman dulu enggak ada kapal terbang, adanya kapal laut. Ya, ini kapal laut boleh, kapal terbang juga boleh, enggak masalah dengan itu. Cuma masalahnya sekarang kapal laut ada yang jual minuman keras di sana. Ada bioskopnya, kelas ekonomi juga ada ya, ada. Ada bioskopnya. Padahal kapal laut kelas ekonomi, ada bioskopnya. Dan yang diputar filmnya, film panas tahun 80-90-an di kapal laut. Yeah. Kemudian itu ya berlayarnya perahu dan kapal di atas permukaan air laut dengan muatan dan bobot yang bertonton. Masya Allah, baik dari makanan ataupun apa kebutuhan hidup kita manusia. Itu Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya sudah memuliakan manusia sebenarnya sebesar-besar kemuliaan, hanya manusianya saja yang memang zaluman jahulan. Keempat, Allah Taala menurunkan hujan dari langit, sebagaimana yang kita rasakan dari jam tadi satu jam satu deras sekali hujan. Kemudian Allah Ta'ala kehendaki hujan di Jakarta ini, hujan-hujan, disebut hujan maling katanya, yaitu konsisten dia. Konsisten, sedikit namun konsisten, kokoh dia hujannya. Ada bagus. Iya. Sampai barusan, alhamdulillah sekarang sudah reda ya. Pas sudah ada kajian langsung reda dulu. Alhamdulillah. Allah menurunkan hujan dari langit untuk kehidupan bumi dengan menghidupkan tumbuh-tumbuhan dan tanaman setelah sebelumnya kering dan mati. Masya Allah, subhanallah. Itulah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada semesta alam. Hanya kemudian banyak sekali tanah-tanah di Jakarta ini yang tadinya seperti ini, setelah hujan tumbuh banyak tanaman, rawa, ikan-ikan, kodok pada berzikir. Tapi setelah itu terjadilah raid atau civilization, penjajahan dari umat manusia, membuat ini, membuat itu, gedung yang tadinya rumahnya tadinya rawa, jadi rumah tinggi, tingkat tinggi. Ya, sehingga banyak orang-orang tua menangis dan menyesali, mengapa sekarang seperti ini, bagaimana anak cucu saya gitu. Tapi mereka gak perlu menangis, karena apa? Karena mereka lah yang menjual tanah-tanah mereka. Coba kalau gak dijual, iya, coba kalau ditetapkan gitu. Tapi sekarang memang banyak ya dari kita menjual tanah-tanahnya karena kebutuhan hidup juga, ada yang karena syahwat nafsu pengen dapat duit banyak dan seterusnya, akhirnya terjadilah civilization, yaitu penjajahan, sebenarnya penjajahan terhadap kaum pribumi. Itu tentang tumbuh-tumbuhan dan tanaman setelah sebelumnya kering dan mati. Kemudian yang kelima, berhembusnya angin. Ya subhanallah. 432, Rasul melarang kita untuk mencemooh angin. Sebagaimana riwayat Ibnu Majah dan Nabi SAW bersabda, janganlah kalian mencaci maki angin, itulah tasbih, karena dia adalah ruh Allah Ta'ala, maksudnya ruh dari Allah Ta'ala yang mendatangkan kehidupan atau siksaan. Ya, bisa aja ruh maksudnya mendatangkan kehidupan apa? Bisa jadi dengan ruh tersebut, ya kita kan ini apa? Napas. Kemudian juga benih-benih tanaman, ya, bisa dengan dibawa oleh rih. Subhanallah, kalau kita perhatikan sebenarnya alam semesta ini tak akan pernah luput dari ayat kauniyah. Ya, kita rasakan rih yang berupa hawa dan dia tidak terlihat namun terasa oleh panca indera, yaitu alat perasa kita di kulit. Subhanallah. Dan juga bisa mendatangkan dengan izin Allah siksaan. Siksaan. Pernah aku naik motor pakai kaos doang. Terus habis itu angin, motor tuh kayaknya enggak mau maju. Ya, atau mau melayang bahkan. Atau pernah antum waktu dulu sebelum ada komuter lain sekarang, naik kereta ekonomi di pintu. Diri di pintu. Enak emang. Hobi itu, masya Allah, enak banget itu. Diri di pintu, udah, gimana? Pakai topi, topinya dibalikin gitu. Karena kalau diginiin, topinya bakal terbang. Itu enak banget, masya Allah. Yang pernah merasakan itu akan terkenang. Kangen gitu. Sekarang udah nggak bisa gitu. Naik ke atas pun nggak mungkin kalau sekarang kan. Karena dulu nggak pernah naik ke atas. Naik ke atas pun sekarang, masya Allah susah. Udah gitu komuter lain speednya kenceng lagi. Ya ada kita yang terbang nanti. Gitu. Terkadang bergantian. Masih di sini. Tetapi bermohonlah kepada Allah Taala untuk kebaikan rih dan berlindunglah kepada Allah dari malapetaka yang besar. Berhembusnya angin baik panas, dingin, kering, basah, angin timur, angin barat, angin utara, angin selatan sesuai dengan kebutuhan hidup manusia. Kita enggak melihat bagaimana angin gejolaknya. Ya seandainya kita melihat betapa sibuknya dunia ini, gitu kan? Betapa sibuknya memang bumi ini tuh, alam ini tuh sibuk sebenarnya. Masing-masing memiliki wazifah dan tugas. Kitanya aja yang kadang tidur-tiduran aja. Sebenarnya alam ini lebih rajin daripada kita. Angin, mereka menunaikan tugasnya sesuai dengan perintah Allah. Kemudian dedaunan bergeraknya sesuai dengan perintah Allah. Dan segala benih tumbuh sesuai dengan perintah Allah. Dan seluruh malaikat yang bekerja siang malam sesuai semua dengan perintah Allah. Malaikat pencatat amalan kita sesuai dengan perintah Allah. Dan itu kalau dinalarkan semua tidak masuk akal. Kok bisa? Enggak usah ditanya kok bisa. Imani saja. Gitu. Karena kalau kita pikirkan bingung. Lama-lama jadi kufur. Syaitan terus. Syaitan terus mengompori. Udah enggak usah percaya. Padahal syaitannya sendiri tahu bahwasanya itu benar. Gitu loh. Syaitan kayak gitu memang. Syaitan tuh tahu itu benar. Gitu. Tapi dikompori terus. Karena fitrahnya mereka. Untuk menyesatkan manusia. Nah, kalau kita perhatikan misalnya kita nari, malaikat pencatat amal, misal, catat amalan kita. Antum punya hadis atau menghafal hadis, menghafal dicatat malaikat, atau menghafal ayat lah, dicatat malaikat setiap satu huruf 10 kebaikan. Itu berapa tuh catatannya? Antum baca satu halaman, 100 huruf lebih, itu dicatatin gimana? Secara susah nyatatnya, sibuk. Belum lagi ketika itu antum pasang status makna dari ayat tersebut. Nah, kemudian dibaca oleh 200 orang, di-like oleh 100 orang. 70-nya akhwat. Nah, itu di-like di situ. Orang masing-masing membaca itu semuanya terinspirasi dari itu misalnya. Kemudian di antara mereka ada yang nge-share. Gimana malaikat menghitungnya? Gimana gitu kan? Gimana ngitungnya? Itu sesuatu yang di luar nalar, tetapi wajib kita imani bahwasanya tidak akan tersia-siakan secara detail. Itulah makanya untuk hal-hal yang bersifat akidah ghaibiyah, kita tidak perlu berta'amuk, yaitu mendetail apa sih ini, apa sih ini, sebabnya apa sih. Enggak usah, imani saja itu semua kudratullah, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, kemampuan dari Allah yang kalau dinalarkan kita yang bingung. Sebagaimana kalau di zamannya Imam At-Tabari 310 Hijriah wafat, kalau melihat zaman sekarang itu akan bingung beliau. Mana bisa ini kok ada live streaming, kok ada apa itu live streaming? Terus ada kamera, ada ini, terus bajunya kok beda, kok ada setting apa ya settingnya? Apa gitu kan beda. Kok bisa orang bikin begini? Kalian pasti pakai jin. Itu bilang gitu. Kok bisa kalian begini? Ini pasti live streaming pakai jin. Sehingga orang jauh dari Banyumas, Banyuwangi ngomong kok wah bisa nonton, kok bisa? Itu orang bakal berpikir tuh aneh kan. Tapi ya semua itu baru cuplikan sedikit dari dunia kita. Belum lagi nanti ya pakai faida jama'nahum liyaumil la raiba fi. Di hari nanti ketika kita dikumpulkan nanti sama Allah di hari yang tidak ada keraguan padanya, lebih di luar nalar lagi kalau dipikirkan. Semua dikumpulkan, kemudian Allah hitung amalannya dalam satu momentum yang enggak tahu seberapa lama. Melewati ini, melewati itu. Tetapi wajib kita imani dan kita wajib takut akan hari itu. Dan tidak boleh kita merasa aman, selamat gitu aja. Seberapapun amalan kita sekarang. Mana sekarang kita? Nomor 6. Awan yang berjalan dinamakan sahab. Sahab ini bukan nama marga Arab. Sahab gitu enggak? Atau Syihab. Karena dia berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Di antara langit dan bumi, terkadang bergantian antara satu negeri yang lainnya hingga terjadi hujan di sebuah tempat dan tidak terjadi pada tempat lain. Ini masyhur. Ini musyahad, yaitu kita melihat melihat sendiri naik motor hujan udah pakai jaket gitu kan, pakai jas, berapa meter kemudian panas, kita kepanasan sendiri gitu. Musyahad hal-hal yang kita rasakan sendiri itu semua sesuai dengan kehendak Allah Taala yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat kauniyah ini merupakan argumentasi yang amat kokoh dan dalil yang sangat kuat yang menunjukkan adanya Allah, ilmunya, kekuatannya, kebijakannya, rahmat Allah, karena Allah lah Rabb semesta alam, ilah bagi orang-orang terdahulu dan yang datang kemudian. Tidak ada Rabb selain Dia. Yaitu tidak ada Rabb yang hak benar-benar secara mutlak memiliki hak secara zat kecuali Allah Taala. Sebagaimana tiada ilah juga selain Dia yang hak disembah. Tetapi sayang sekali, karena yang bisa mendapatkan dan melihat dalil-dalil ini secara gamblang pada ayat tersebut hanyalah orang-orang yang berakal. Adapun yang tidak berakal karena menelantarkan akalnya sehingga tidak menggunakannya untuk berpikir, memahami dan mengerti, tetapi malah menggunakan hawa nafsu, maka mereka sebenarnya buta, tidak melihat sesuatu, tuli dan tidak mendengar sedikit pun, dan dungu, tidak melihat, tidak mengerti apa-apa. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala atas hal ini. Kemudian fawaid, kesimpulan pelajaran yang dapat kita ambil dari dua ayat ini. Pertama, tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, maka tidak sah hukumnya beribadah untuk selain Allah, karena tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Salah satu bentuk talbiyah Rasul adalah labbaika ilahul haq, labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Rabb, bahwa engkau adalah Tuhan Rabb ilah yang hak, aku penuhi panggilanmu. Kedua, ayat-ayat kauniyah yang berada di langit dan bumi menetapkan adanya Allah Ta'ala sebagai sang pencipta yang berhak disembah. Ia memiliki sifat-sifat sempurna dan maha suci dari segala kekurangan. Kalau misalnya antum ya ikhwan atau akhwat misalnya merasa bahwa bacaan antum Al-Quran itu buruk, ya tetak-tak gitu, yaitu ngadat-ngadat, stop terus, baru berapa huruf stop gitu. Coba baca terjemahannya, kemudian bacalah di alam terbuka. Bacalah di alam terbuka. Maksudnya alam terbuka ya alam beneran, bukan samping gedung, sampingnya diskotik, enggak, tapi alam terbuka di dekat pohon-pohon atau di bawah pohon lah, atau di atas pohon sekalian. Ya, kemudian perhatikan itu daun-daun. Perhatikan daun-daun yang dimakan oleh ulat-ulat. Udah itu perhatiin aja. Perhatikan dengan cara bukan secara ilmu sains, bukan. Tapi perhatikan dengan cara ini makhluk Allah, udah gitu aja. Ini makhluk Allah. Kemudian tafakkur, ini makhluk Allah. Dan kemudian ingat nama-nama Allah Ta'ala. Coba sebutkan nama Allah. Apa? Nama Allah di antara nama. Sebutkan. Khalik, ini yang Allah ciptakan. Kemudian apa lagi? Ar-Razzaq, Allah merizikan ulat itu, ya kan? Kemudian apa lagi? Al-Mudabbir, Allah yang mengatur segala senti yang dimakan. Terus apa lagi? Al-Musawwir, Allah yang mentaswir dan membentuk semua warnanya, bentuknya, bahkan bentuk dari potongan-potongan itu. Apalagi? Al-Malik, Allah yang memiliki semua itu. Apalagi? Al-Fatir, Allah yang menciptakan daun tanpa ada sebelumnya contohnya. Jadi Allah yang mengkreasikannya tanpa mencontek dari yang lain. Apalagi? Al-Alim. Ar-Ra'uf, itu kasih saya. Al-Qayyum, tadi Al-Alim, Maha mengetahui semuanya. Al-Qayyum, Al-Qayyum itu artinya mengurusi, mempedulikan semua ini, mengurusi urusan daun ini. Kita pernah dengar fotosintesis dan semacamnya, itu ilmu yang telah terlupakan. Kemudian dan semacamnya. Iya, belum kalau misalnya di beberapa daun itu ada semacam kodu waktu anak kecil sama teman-teman SD disebut buaya daun itu apa nggak tahu namanya. Ada binatang kecil hitam di daun itu. Mana enggak tahu namanya apa. Kecil hitam di daun. Kita perhatikan itu makhluk itu. Atau kutu daun atau apa enggak tahu dah. Atau bahkan antum punya kutu ya. Misal antum punya kutu rambut. Hah? Jangan kata itu sesuatu yang bagus. Enggak, anak enggak punya. Mana enggak punya? Anak enggak punya. Anak punya ketombe. Enggak punya kutu. Dulu punya. Kutu rambut itu makhluk Allah. Dulu ketika anda masih kelas 1 SMP di pesantren, rambut itu isi kutu doang, sama rambut dan itu doang, kutu sama rambut. Ketika anda sampai anda bisa mencabut kutu sendiri tanpa bantuan orang, masa gatal sih, banyak gatal, cabut, set, dapat satu, dapat buat sampai banyak, kemudian anak cabut rambut, krok, cabut taruh di situ, kutu-kutu baru berjalan tuh, kayak rel-rel gitu, berjalan di atas rambut. Masya Allah, khalqullah, ini ciptaan Allah. Waktu anak satu SMP, masyhur di teman-teman anak sekelas tahu ini orang, ini anak, wah, udah orang di Jakarta, datang jauh-jauh dari Jakarta kayak gini, lebih desa daripada orang desa. Tapi kalau pemikirannya beda, ini makhluk Allah ini. Iya, masyhur itu anak, anak dulu kayak gitu, waktu belum di botak, lu pernah di botak. Nah terus, abis itu nabalikin ke rambut. Saking gak teganya. Alhamdulillah sekarang gak pernah punya putu, alhamdulillah. Gak tahu apa, kenapa. Ya Allah lebih merahmati mungkin. Karena kalau udah punya putu di masa-masa begini, itu capek. Bener-bener. Dikit-dikit buka, garuk depan orang banyak, aduh. Capek, alhamdulillah gak punya. Gak punya sih. Dan itu semua rahmat Allah juga itu, adanya putu, adanya ketombe, dan adanya itu semua. Jangan kira itu keburukan, memang keburukan secara tradisi kita, tapi pasti ada rahmat di balik itu. Mungkin putu itu menghisap darah kotor kita atau gimana kan, sehingga kita jadi pinter. Siapa tahu, makanya pelihara lah dia. Iya, kalau perlu ambil lintah di banyak itu, taruh di tubuh semua. Darah kotornya hilang kan, gak usah dibekam lah, biar lintah aja yang ngebekam. Ya. Coba kayak gitu, ya coba kalau mau, kalau normal otak antum ya. Tadi kemudian yang ketiga sekarang ayat-ayat tanziliyah Qur'aniyah. Jadi tadi ada ayat kauniyah, ada ayat syariah. Ayat-ayat syariah itu ayat-ayat yang turun Qur'aniyah, menetapkan adanya Allah Sang Pencipta yang berhak disembah dan menetapkan kenabian Nabi kita Muhammad SAW dan mengukuhkan risalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, hanya orang-orang yang memakai akal-akalnya bukan hawa nafsunya yang dapat mengambil pelajaran dari segala ayat dari kitab Allah ataupun alam semesta. Dan semoga Allah jadikan kita adalah orang-orang yang mentadabbur ayat-ayat Allah dan mencari penjelasan hadis-hadis Rasulullah dan yang mengamalkannya serta yang menyampaikannya. Kata Allah, kata Rasulullah SAW, Nadzarallahu imran sami'a maqalati fa'aha faballaghaha. Semoga Allah Ta'ala. Di sini nadzarallah bisa bermakna khabar, bisa bermakna doa insya. Kalau bermakna khabar berarti mengkhabarkan bahwasanya Allah memberikan cahaya bagi orang yang mendengarkan kalam Rasul. Kemudian wa'aha, wa'aha itu mengkomprehensifkan ya, comprehend itu memahami, bukan sekedar mendengar loh, memahami. Kemudian faballagha, menyebarkannya. Ya, bahwa di status Facebook, mau sama teman, mau grup WhatsApp, dan seterusnya. Itu diberi cahaya. Makanya itu bedanya ahlu sunnah dengan kalangan awam yang gak kenal sama sekali sunnah. Ahlu sunnah itu ada perbedaannya. Dan itu akan disorot. Kenapa? Cahaya yang Allah berikan. Cahaya itu kan gak mesti cling gitu, kelihatan gitu. Cahaya itu orang, ini orang kok apa center gitu kan. Cahayanya di sini gak mesti ya, itu kelihatan seperti cahaya terang gitu, tapi perasaan orang melihatnya itu berbeda dengan melihat keumuman orang. Ya. Ketika misalnya kita bergabung dengan tukang ojek, kita beda sendiri. Iya. Iya, tukang ojek. Misalnya tukang ojeknya juga ahli sunnah juga. Wah, keren tukang ojek jenggotan semua. Gak ada orang yang mau ngojek mereka. Baik, kita lanjutkan. Kita ke tafsirnya. Insya Allah di kertas. Masya Allah. Masya Allah. Ya, semoga waktunya. Kita ini ngerasa dari kajian dari jam 8 sampai zuhur kok ngerasa kayak sempit banget. Kalau di kajian yang lain, misalnya ada tempat kajian lain, 1 jam doang, ngerasa lama gitu kayaknya. Oh, di sini pokoknya padat. Alhamdulillah. Semoga itu bukan karena apa-apa, karena berkah mudah-mudahan. Allahumma. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanir rahim. Coba kita tadaburi. Wow, di sini istinaf yaitu melanjutkan membuka topik baru. Kalau secara bahasanya istinaf itu dalam nahu, kamus nahunya, istinaf itu adalah wow yang menunjukkan bahwasanya pembicaraan berikutnya ini pembicaraan yang baru, maksudnya tidak ada alaqah dengan pembicaraan sebelumnya, baik secara lafal maupun secara makna. Itu aslinya begitu. Tetapi kalau dalam Al-Quran, kaidah tersebut juga tidak tepat. Karena tidak ada satupun ayat yang berkelanjutan dari ayat sebelumnya, melainkan pasti ada ketersambungan makna minimal. Pasti itu. Baik yang kita ketahui secara zahir maupun yang kita ketahui secara nazar, yaitu harus detail dulu, atau yang tidak kita ketahui sama sekali, tetap kita yakini tidak mungkin di sini tidak ada ketersambungan. Kemudian wa ilahukum, ilah di sini mubtada, makanya marfu ilahu, mubtada marfu dan dia mudhaf, dan kum ini dhamir. Ini namanya dhamir al-jar bil idafah. Dhamir majrur. Ya. Dhamir muttasil. Ah, bukan muttasil kalau di. Bukan muttasil, dia dhamir al-jar bil idafah. Fi mahalli jarrin, makanya fi mahalli jarrin dia posisinya majrur. Kenapa? Karena mudhaf ilaih. Ilahukum. Ilahukum artinya sesembahan kalian. Kalian di sini semuanya. Di sini khitabnya memang kepada Yahudi. Ilahukum ilahun wahid, atau kepada musyrikin. Kum dah selesai. Ilahukum tadi ilah adalah mubtada. Kemudian ada lagi lafal ilah. Dan jadi dalam ayat ini ada tiga lafal ilah. Iya enggak? Atau enggak? Ada tambahan? Ada yang mau nambah? Oh jangan, kufur nanti. Ilah yang kedua. Ilah yang kedua adalah khobar. Tapi gimana? Kok khobar dengan mubtada sama? Gimana? Sah gak? Ya sah, karena di Al-Quran kayak gitu. Tapi gimana maksudnya? Harus ada tambahan maksud dan makna tentu saja. Seperti misalnya kita bilang, buku kamu adalah buku. Ya benar sih, cuman ya iyalah, kamu kan bilang itu buku. Ya itu buku makanya. Wajah kamu adalah wajah. Ya iyalah. Apa terus tambahan faedahnya? Tapi kalau orang bilang, wajah kamu adalah wajah yang membahagiakan. Maksudnya membahagiakan orang yang melihatnya. Itu sah. Wajah kamu adalah, wajah kamu itu mubtada. Wajah yang kedua, khobar. Tapi dengan adanya tambahan makna sifat, yaitu yang membahagiakan orang yang melihatnya. Ya, itu sah, enggak masalah. Maka wa ilahukum. Kalau misalnya wa ilahukum ilah, itu gimana ya? Kurang ini. Tapi wa ilahukum ilahun wahid. Nah, wahid di sini sifat untuk khabar. Atau na'at untuk khabar ilah. Makanya berarti di sini ada tambahan info, faedah, yaitu wahid ini. Wahid na'tun li ilah marfu' mithlah. Marfu'un mithluhu. Baik. La di sini la nafiyah lil jins. Menafikan jenis. Ada dalam nahu namanya bab la nafiyah lil jins. Ya. La yang menafikan jenis isim setelah huruf la itu. Okay. Nah, setelah huruf la ini apa? Ilah. Nah, ilah ini isim. Dan ilah ini jenis. Maka menafikan jenis. Menafikan jenis. Apa jenis apa nih? Jenis apa? Ilah, sesembahan. Maka dinafikan seluruh jenis sesembahan itu dinafikan. Enggak ada yang namanya enggak ada ilah itu. Yaitu kalau gitu doang ngomongnya kufur. Menafikan seluruh sesembahan, tapi ada satu sesembahan yang hak. Baik, ilah di sini isimnya la. Ya, dia mabni 'alal fath. Syuk, di sini isim bisa mabni disebabkan adanya sebelumnya la nafiyah lil jins. Makanya ilaha, ha mabni 'alal fath. Fathah kan akhirnya. Dan dia fi mahalli nasb. Ya, fi mahalli nasb, karena setelah la. Dan asalnya la ilaha misalnya itu asalnya mubtada. Dan mubtada membutuhkan khabar. Ya kan? Ana contohin yang lain dulu ya. Misalnya antum punya kalimat Ar-rajulu sahihun. Laki-laki itu sehat. Iya, sehat sih. Laki-laki itu sehat. Itu mubtada dan khabar. Anda bilang innar rajula sahihun, benar enggak? Berarti nawasikh seperti itu, harf musyabbah bil fi'l seperti inna wa anna wa kana, kalau dihapus maka kalimat setelahnya itu menjadi mubtada dan khabar. Begitu juga dengan kana wa akhwatuha. Kana rajulu sahihan. Itu kana dihapus mubtada dan khabar. Bisa enggak dia bilang la rajula sahihun? Bisa. Ya, bisa. Nah, rajula di sini isim bukan? La di sini la nafil jins. Rajula di sini isim mabni alal fath fi mahalli nasbin karena sebelumnya adalah nafial lil jins. Berarti menafikan laki-laki yang sehat. Ya kan? Nah, di sini la ilaha ilaha di sini artinya ilahu tadinya, tapi dan bukan khobar pastinya. Tapi di sini enggak ada khobarnya. Enggak kelihatan. Berarti ada khobar yang mahdhuf dihapus. Dan dihapusnya itu juga ada takdir dan makmum bisa dipahami itu. Takdirnya gimana? Maksudnya takdirnya apa perkiraan antum tentang kata khobar tersebut yang telah dihapus? Apa prediksinya? Imma dia dikatakan maujud, berarti la ilaha maujudun, atau dikatakan la ilaha ma'budun bihaq, yang kedua yang tepat. Yang kedua yang tepat, yaitu berarti la ilaha ma'budun bihaqtin illallah. Khabarnya berarti apa? Ma'bud. Artinya gimana? Tiada sesembahan yang disembah dengan benar, yang dengan hak. Paham enggak di sini? Berarti dalam la ilaha illallah kita harus tahu thalabul ilm, harus tahu i'rabnya. Ya minimal global i'rabnya lah. Berarti harus tahu setelah lafal ilah itu sebenarnya ada khobar dan memang secara bahasa membutuhkan khobar. Tapi khobar tersebut tidak ditampilkan, melainkan secara mafhum sudah ada. Yaitu la ilaha ma'budun bihaqqin. Atau boleh juga bilang la ilaha bihaqqin, boleh. Yang maknanya la ma'budah bihaqqin. Baik. Ya la ilaha ma'budun. Berarti ilah itu isim mabni al-fath di mahali nasbin karena isim la. Kemudian khabarnya dihapus. Itu apa khabarnya? Ma'budun bihaqqin. Berarti la ilaha illallah artinya la ilaha ma'budun bihaqqin illallah, gitu. Makanya seringkali kalau kita dengar di kitab-kitab yang cetakan orang-orang salafi terutama, mereka memperhatikan ini. Dan itu luar biasa bagus. Itu kemajuan ilmiah. Dibandingkan dengan kitab-kitab cetakan lama atau kitab-kitab dari teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lain. La ilaha illallah artinya tiada Tuhan selain Allah, gitu. Dibuat lagu pula. Dangdutan pula, kan? Tiada Tuhan selain Allah. Itu kurang sempurna kalimatnya. Karena kalimat tiada Tuhan selain Allah, ada Tuhan selain Allah, ada ya, Tuhan kan ada sesembahan. Tiada sesembahan selain Allah. Berarti kan enggak ada Tuhan lain. Sesembahan lain enggak ada. Oh, buktinya itu orang Buddha nyembah apa? Orang Kristen nyembah siapa? Dan seterusnya. Ada sesembahan selain Allah itu ada. Tapi yang lainnya tuh batil. Ada, mereka eksis. Maksudnya perbuatan penyembahan itu dan yang disembah pun ada. Mereka eksis, tapi mereka batil semuanya. Makanya yang hak adalah mengatakan seperti la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin atau la ilaha ma'budu bihaqqin illallah. Illa ada tul istithna, pengecualian. Ya seolah-olah inilah negatif karena in illa asalnya dari in dan la. Huwa ya dhamir munfasil fi mahalli rafin. Saya pernah tanya antum, yang benar la ilaha illallahu atau la ilaha illallah? Biasanya kan kalau saya istitsna itu kan harusnya mansub. Tapi yang benar la ilaha illallahu atau la ilaha illallah? Nah, ayo, sepanjang aku berpikir tahlilan, ayo apa? Pakai dhamma atau fathah? Atau dhamma dan fathah? La ilaha illallah huwa. Antum setelah sholat misalnya, atau dalam sehari kan kita dianjurkan 100 kali membaca tahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Gimana bacanya? La ilaha illallah wahdahu la, atau la ilaha illallah la ilaha illallah. Hu atau ha? Oh. Berarti dia marfu kan? Marfu. Okay. Makanya ini fi munfasil fi mahalli raf'in. Dia marfu, kenapa dia marfu? Nah, itu masalahnya. Bukankah biasanya setelah istithna illa itu biasanya mansub? Ini marfu. Dikatakan imma, ada dua kemungkinan. Tapi dua-duanya sama-sama badal. Badal dari apa itu? Dari apa itu yang di badal yang pertama? Imma dia adalah badal dari dhamir mustaqin fil khobar. Dhamir mustaqin, wah, masa kada bar. Karena sendiri mustaqin belum coba artinya mustaqin. Masjid mustaqin, masjid mutaqin. Mustaqin artinya mustaqin. Tapi gini yang dijelasin, enaknya gini. Tadi kita tahu ada khobar yang nggak kelihatan ya kan? Ya. Domir itu artinya apa? Secara bahasa, domir adalah mudmar yang disembunyikan, yang disembunyikan. Kata ganti disebut domir kenapa? Karena asal namanya orang itu disembunyikan. Misalnya, huwa, ya misalnya Ahmad rajulun thayyib. Si Ahmad itu orang yang bagus. Huwa atoni nuqudahu, misalnya dia telah memberikan saya pulusnya, duit-duitnya. Huwa di sini kan Ahmad, tapi enggak disebutin namanya. Makanya disebut dhamir, yaitu yang menyembunyikan nama aslinya. Nah, di sini dhamir mustaqin yaitu khobar. Tadi kan dhamir, tadi kan khobarnya la ilaha illallah, la ilaha ma'budun. Jadi ma'budun itu seperti dhamir yang disembunyikan. Atau intinya badal terhadap khobar yang disembunyikan itu. Gitu loh. Berarti kan badal terhadap khobarnya itu. Iya. Paham di sini? Kembali kemana kalau yang pertama tafsiran badal ini? Kembali ke khobar yang dihapus. Berarti la ilaha ma'budun. Nah, ma'budun bihaqqin adalah huwa. Gitu loh. Ma'budun bihaqqin itulah huwa. Makanya ma'budun bihaqqin huwa badal untuk ma'budun bihaqqin. Itu Allah badal untuk ma'budun bihaqqin. Sama-sama marfu. Karena badal itu salah satu tabi' dalam nahwu. Tabi' itu yang mengikuti madhfu'nya. Seperti sifat anta rajulun karimun. Nah, kan? Karimun. Karimun kenapa kok sama sama rajulun? Doma-doma, karena tabir, karena sifat. Tabir ya. Tapi paham yang pertama, berarti ini yang pertama badal terhadap khobar lah anggaplah. Oke. Karena khobar yang marfu maka badal menjadi. Atau dia bisa menjadi badal dari mahalla wasmiha. Lianna mahallahu ar-raf'u. Makanya tadi yang dijelasin asalnya dari la ilaha ma'budun bihaqqin itu mubtada dan khobar. Nah, badal dari mahal la dan isimnya la, karena kalau misalnya la itu dihapus sebenarnya kembali ke asal menjadi mubtada dan khobar, dan asalnya marfu. Itu maksudnya. Misalnya ada bilang la ilaha ma'budun bihaqqin. Andai la-nya dihapus, dia bisa menjadi al-ilahu, yaitu Allah ma'budun bihaqqin. Maka yang badal kedua ini kembali ke lafal ilah ketika masih sebagai mubtada. Bingung? Ya udah, ditinggalin aja. Enggak benar, tinggalin daripada jadi syubhat. Ya. Tinggalin, enggak apa-apa, tinggalin aja. Ini enggak fardu ain, enggak. Antum mengetahui rob la ilaha illallah itu bukan fardu ain. Minimal globalnya aja tahu. Minimal artinya aja tahu lah. Tapi ya, robnya enggak wajib. Kalau antum bingung, ya udah belum saatnya berarti. Kalau sudah saatnya antum semakin bingung, berarti kita lanjutkan ke Ar-Rahman. Okay. Adapun Ar-Rahman. Ar-Rahman. Bukan sekarang mana secara ya, Ar-Rahman khobar untuk mubtada yang mahdzuf dihapus. Takdirnya, prediksinya khobar mubtada yang mahdzuf tersebut apa prediksinya? Huwa. Dan huwa tersebut bukan huwa yang ini, gitu loh. Paham ya? Jadi ini wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa. Huwa di sini kan tadi udah badal untuk kalimat sebelumnya ya kan? Nah, Ar-Rahmanur Rahim di sini bukan sifat untuk huwa di sini bukan. Bukan. Tetapi dia adalah khobar untuk mubtada yang dihapus, yang mana mubtada tersebut sebenarnya adalah huwa. Jadi barat la ilaha illa huwa, huwa Ar-Rahmanur Rahim. Gitu. Jadi Ar-Rahmanur Rahim apa? Khobar bukan? Khobar. Kan khobar enggak mungkin sendiri khobar gitu aja. Harus ada mubtada. Nah, mubtada itu mana? Mubtadanya itu huwa yang ini bukan? Bukan. Tapi mubtadanya adalah huwa yang dihapus. Baik, dah. Nah, begitu juga Rahim. Khobar tani untuk mubtada yang dihapus. Paham? Jadi Rahman Rahim bukan sifat untuk huwa. Di pendapat ini ya. Di pendapat ini. Ya. Bisa jadi ada yang berpendapat lain. Ar-Rahman Rahim adalah sifat untuk ilah hukum ya Allah. Bisa aja. Wallahu a'lam. Anda belum baca apa yang itu ya, belum baca. Tapi ini maksudnya di sini khabar untuk mutari makhluk. Berarti la ilaha illa huwa, huwa Ar-Rahman Rahim. Nah, antum secara pemaknaan boleh wakaf di sini. Wa ilahukum ilahu wahid. Boleh wakaf? Cara mana sahih? Tapi kalau antum wakaf wa ilahukum ilah, enggak cocok. Wa ilahukum ilahu wahid boleh. Kemudian boleh teruskan. La ilaha itu boleh enggak wakaf situ? Enggak boleh, maknanya rusak. La ilaha illahu boleh wakaf situ boleh? Boleh. Nah, terus nanti kemudian terusnya gimana? Huwa Ar-Rahman Ar-Rahim dengan i'rab yang beda. Paham enggak? La ilaha illahu berarti sahih maknanya. Kemudian atau mau meneruskan enggak boleh. Tiba-tiba la ilaha illahu Ar-Rahman Ar-Rahim. Loh, ini jumlah apaan kalimat? Khobar-khobar itu enggak ada. Berarti harus huwa Ar-Rahmanur Rahim dan huwa di sini mewakili mutari makhluk tadi dia menjadi mubtada. Ar-Rahmanur Rahim menjadi khobar gitu. Kalau mau secara ilmu kita waqaf dan ittisalnya, wasalnya. Ya makanya enggak waqaf itu enggak sembarangan juga. Harus punya ilmunya juga. Tetapi juga untuk masalah waqaf juga sifatnya banyak yang nisbi sehingga kalau antum lihat sign yang di Al-Qur'an yaitu rambu-rambu di Al-Qur'an wasol kemudian jawaz kemudian dan seterusnya dilarang untuk ini itu kadang sifatnya relatif ya nggak mesti nggak boleh waqaf itu nggak mesti dan seterusnya sehingga memang dalam membaca sendiri selain tajwidnya yang kita punya juga pemahaman tentang waqaf dan ibtidak waqaf ini berhentinya di mana yang jangan sampai mencederai makna atau maksud yang ingin disampaikan oleh Allah dan ibtidaknya juga di mana ya enggak harus ibtidak itu diulang lagi dari yang tadi diwaqafkan enggak mesti misalnya wa ilahukum ilahu wahid antum enggak mesti harus diulang dari ilahu wahidul la ilah itu malah rusak jadi Tapi wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Atau la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Udah kita selesaikan aja lah. Kayaknya ini masih panjang nih. Masih panjang ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail. Oh. Jadi sampai jam 12. Iya. Iya, karena ini detail nanti tentang malam, tentang siang, perahu. Tapi tentu saja kita enggak membahas tentang ongkos perahu sekarang, enggak, tapi tentang tadabbur gimana kok bisa perahu ini. Ya mungkin antum lebih paham ilmu tentang sainsnya begitu bisa malam dan sebagainya. Ada soalan untuk yang berkaitan dengan tema, ada soal pertanyaan silakan. Soal masih ada waktu untuk tanya jawab atau ada yang nanya antum jawab. Siapa yang mau bertanya silakan. Hotbot. Ya hotbot mau bertanya pakai kertas. Out of topic. Berarti di luar antum dong. Antum kan topik. Nah. Hadis yang mauquf dengan hadis mursal sahabi. Baik secara. Baik, perbedaan antara hadis mauquf dengan hadis mursal sahabi. Apa-apa mana? Mauquf sama sahabat dan hadis mursal sahabi. Baik, bismillah. Hadis mauquf, kita kembali dulu ke definisi ta'rif. Hadis mauquf itu ma udhifa ila sahabi, ya, ila sahabi min qaulin au fi'lin au taqrir au sifatin. Yaitu apa yang berhenti kalimat berhenti matannya atau tersandarkan kalimat atau matan tersebut pada sahabi, baik secara perkataannya sahabat itu mauquf, atau hikayat tentang perbuatan sahabat itu mauquf, atau hikayat tentang penyetujuan sahabat tentang suatu perkara itu juga mauquf, atau karakter sahabat misalnya Abu Hurairah itu begini itu mauquf selama tidak ada kaitannya dengan Nabi Muhammad SAW, atau tidak ada lafal atau kalimat matan yang mengisyaratkan terjadinya perbuatan tersebut di zaman Nabi SAW. Nah itu mauquf. Kalau misalnya kata kunna inda Rasulillahi SAW begini-gini, pakai ini marfu mainnya. Atau kunna fi ahdi Nabi SAW, ini marfu mainnya. Atau kana Nabi SAW, ini marfu, bukan mauquf. Ya. Itu mauquf, jadi pure dia mentok di periwayatan sahabat, baik perkataan sahabat, baik perbuatan sahabat, baik takrir sahabat, baik penceritaan tentang sifatnya sahabat. Jadi kalau misalnya Ubadah bin As-Samit dahulu kala berperang begini-begini, itu enggak marfu, itu mauquf. Gitu ya, udah. Itu dulu pahami baik-baik. Tapi yang tadi ada yang mauquf. Mauquf lafzon marfu hukman, mauquf lafzon marfu atau mauquf riwayatan marfu hukman, itu yang seperti sahabat berkata kunna fi ahdi Nabi SAW, atau berkata kunna, kami dahulu yang mengisyaratkan di zaman Nabi SAW, ya, kana fi ahdi Nabi dan seterusnya, itu mauquf secara lafal saja itu, tapi secara hukum hujjah dia marfu. Hujjah. Yes, hujjah dalil, ya. Adapun mursal sahabi itu ma rawahu sahabi 'anil nabi biwasitatin ghair madhkurah, gitu loh. Apa yang diriwayatkan oleh seorang sahabat dari Nabi SAW dengan adanya perantara, namun perantara tersebut tidak disebutkan oleh perawi. Ini namanya mursal sahabi. Misal Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda begini. Nah, ternyata setelah diteliti Abu Hurairah tidak mendengarkan perkataan Nabi tersebut langsung dari Nabi, tetapi ada sahabat lain yang menjadi perantara. Namun Abu Hurairah tidak menyebutkan sahabat itu. Melainkan qala Nabi SAW atau an Nabi SAW, maka ini namanya mursal sahabi dan ini hujjah. Enggak masalah. Adapun pemursal tabi lain lagi itu pembahasan nanti. Contoh lain misalnya, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang kisah Gua Hira. Ya kan? Aisyah radhiyallahu anha masih waktu itu belum ada. Bukan masih kecil lagi. Atau kalaupun misalnya udah ada pun tetap aja belum memahami hal seperti ini. Ya kan? Nah, menceritakan kisah tentang Nabi SAW kronologinya. Dulu ya ta'anat di Gua Hira, kemudian ada malaikat Jibril dan seterusnya ketakutan, kemudian ke rumah balik, kemudian zamiluni ini akhaku ala nafsi, ya, aku takut akan diriku wahai istriku, dan seterusnya sampai ke Warqa bin Nawfal dan semua hikayat itu. Aisyah ketika itu enggak mendengar langsung bahwa Sayyidah Khadijah menenangin Nabi, udah tenang suami, tenang. Enggak ngeliat waktu itu, enggak ada Aisyah. Kemudian Warqa bin Nawfal ngomong pun Aisyah buru-buru, ada enggak ada sahabat, enggak ada siapapun waktu itu. Ya, jangan kayak Aisyah, Abu Bakar aja enggak ada bapaknya. Enggak ada, maksudnya enggak melihat dengan langsung enggak. Tapi kok Aisyah meriwayatkan? Nah, ini namanya mursal. Pasti Aisyah mendengar ini dari yang lain, dari sahabat yang lain, ya kan? Atau mungkin dengar langsung dari Nabi SAW. Ya. Kalau dengar dari sahabat lain udah jelas ini mursal sahabi. Bahkan mendengar dari Nabi pun tetap mursal juga. Kenapa? Karena tidak hadir pada saat itu, gitu loh. Dan juga kalau antum melihat dalam Sahih Bukhari awal-awal kita tadi wahyi, antum perhatikan kalimat ceritanya itu kan menunjukkan Aisyah sendiri yang menceritakan. Bukan qala Rasulullah SAW saya dahulu gini-gini, enggak, tapi langsung Aisyah menceritakan dulu Nabi SAW gini-gini. Seolah-olah Aisyah melihat langsung kisah itu, melihat langsung kronologi itu. Nah, ini namanya mursal sahabi. Mursal sahabi ini ketika dinisbatkan kepada Nabi, udah jelas hukumnya marfu. Dan hujah atau tidak? Ya secara teori hujah. Adapun nanti kalau sanad-sanad bawahnya itu dari tabi'in dan seterusnya, itu permasalahan lain. Tapi kalau kita kan masalahnya ini marfu atau mursal sahabi. Dua-duanya sama-sama hujah. Dawai udah tahu bedanya. Dan mursal sahabi di sini marfu enggak ke Nabi? Ya marfu ke Nabi, marfu. Jadi dua-duanya satu sama-sama aja, sama-sama marfu dan ini sama-sama marfu. Sama-sama. Tetapi bedanya cuma marfu itu ada case lain, pembahasan lain. Mursal sahabi ada kasus lebih spesifik lagi. Gitu, Pak. Paham? Ada pertanyaan lagi? Maksudnya udah clear semua? Udah clear, udah pentin, udah yang lain, udah. Baik. Ada pertanyaan lagi? Silakan, masih lama. Tapi pertama perlu diketahui bahwasanya inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, kan? Kami menurunkan Quran itu dengan bahasa Arab. Sehingga untuk memahami lafal-lafal Quran itu benar-benar harus didasari dengan pemahaman ala bahasa Arab sesuai dengan pemahaman bahasa Arab fusha di zaman itu yang masih terpelihara sampai sekarang. Jadi Arabik itu masih terpelihara bukan karena orang Arabnya, karena masih ada Al-Qur'an. Iya. Wa inna lahu lahafizun. Allah menjaga Al-Qur'an sekaligus menjaga Arab, sastra Arab yang seperti di dalam Al-Qur'an sehingga masih terpelihara sampai sekarang. Nah, memahaminya itu sesuai dengan kaidah-kaidah yang memang di Arabik dan ditinjau juga dengan tinjauan syar'i. Seperti tadi la ilaha illahu. Ya, ada hadisnya khobar di mahdhuf. Dan itu sesuatu yang memang sudah tradisi dalam Arabik, sudah biasa. Khobar yang mahdhuf sudah biasa. Itu sudah biasa tradisi. Nah, untuk meninjau takdir terhadap yang dimahdhufkan itu tinjauan syar'i. Gitu. Jadi, untuk mengetahui ini pasti ada khobar yang mahdhuf, itu tinjauan lughawi. Tapi untuk mengetahui apa sih takdirnya yang dimaksud itu tinjauan syar'i, paham belum? Harus kayak gitu. Nah, dan ketika disebut tinjauan syar'i, berarti mengukurnya, mentakdirkannya harus dengan ilmu syar'i. Jadi enggak bisa kita takdir, kita yang awam ini enggak bisa kita takdirkan sendiri kecuali harus ada bimbingan dari ulama melalui kitab-kitabnya atau ijtihad mereka. Dan ketika la ilaha illahu wa la ilaha ma'budun bihaqqin, itu ulama yang menetapkan itu dengan tinjauan syar'i. Dan kita enggak usah mengandalkan lain. Walaupun ada posibilitas lain secara bahasa, karena ketika disebut ada khabar yang terhapus, berarti kan ini berarti ada pembukaan untuk kita berijtihad masing-masing. Apa nih kira-kiranya? Kita enggak boleh berpendapat kecuali yang sesuai dengan kaidah syar'i. Misalnya la ilaha apa? Khabar mahdhufnya apa dan seterusnya lah. Ini juga takut salah untuk mentakwil. Pokoknya gitu. Ya jadi asalnya Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab dan dipahami dengan bahasa Arab yang sesuai dengan kaidah fushah, dan kemudian untuk beberapa poin harus dipahami juga dengan makna syar'i. Seperti misalnya Ar-Rahmanur Rahim. Itu bahasa. Bahasanya ada, makna bahasanya ada. Tapi kita pahami ini Rahman Ar-Rahim ini manusia juga, Rahman Rahim maksudnya manusia. Enggak. Yaitu Ar-Rahmanur Rahim adalah Allah Ta'ala. Kalau tinjauan bahasa Rahman itu apa artinya? Rahim itu apa artinya? Itu tinjauan bahasa. Tapi untuk memahami spesifik Rahman Rahim itu siapa sih? Itu tinjauan syar'i, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira masih ada sesuatu yang kurang? Mudah-mudahan cukup ya. Baik. Lagi silakan yang lain dari akhwat atau ikhwan. Pertama ikhwan. Silakan, ada isyarat di jazakallah khair. Ada masuk mesra, pertanyaan? Jadi persilakan, silakan apa? Tapi yang akhwat, anda nggak tahu nih selama ini akhwat ini sebenarnya ada berapa makhluk, ada berapa orang? Di situ ada berapa orang akhwat? 11. Kalau pekan kemarin ada berapa orang? 15. Masya Allah, alhamdulillah banyakkan ikhwan karena itu yang kita inginkan. Ikhwan ada berapa ini? 16. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Tapi ini dulu kalau misalnya alhamdulillah awal-awal ketika ini ya setelah Ramadan baru banyak. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya bukan banyak. Anda menginginkan tidak banyaknya. Tetapi semangat antum, konsisten antum itu yang kita harapkan. Kita harapkan konsisten itu. Ketika kita menemukan kajian kita rutin dengan hadirin dan hadirat yang rutin, itu menunjukkan insya Allah mereka mustaqim. Dan istiqomah itu kunci semangat antum belajar ilmu syar'i, konsistensi. Ya, kuncinya di situ juga. Ya, setelah ikhlas. Ya, semoga Allah Taala menjadikan kita istiqomah terus. Dan kewibawaan seseorang ada di istiqomahnya. Ya. Sahih atau enggak? Atau misalnya membuat program tapi enggak mustaqim di seluruh program itu, antum. Orang bakal jatuh, apaan sini? Enggak ada harganya. Tetapi ketika antum terus berjalan sampai mungkin berjenggot, sampai punya jenggot dan sampai putih jenggotnya. Beda. Ya, insyaallah. Maka terus istiqomah terus dan carilah kajian-kajian yang istiqomah. Enggak mesti di sini. Dimanapun antum mengaji, carilah kajian-kajian rutin yang istiqomah. Siapapun dia, materinya selama ahlus sunnah. Ya, cari terus dimana, misalnya itu di Depok, di rumah antum, dimana itu cari yang istiqomah. Atau yang berpotensi istiqomah, atau yang antum kenal ini, insya Allah orang ini istiqomah. Cari seperti itu. Kita mengasah antum di masalah fitan ini. Anda selalu memberi pesan kepada teman-teman yang hadir di kajian-kajian kita dimanapun ya. Zaman kita ini sekarang zaman fitan. Kalau antum tidak punya pegangan istiqomah, antum yang akan terseret ke fitan tersebut. Insya Allah terseret. Bukan mendoakan, karena memang normalnya seseorang ketika di zaman fitan ini, ketika dia tidak punya pegangan kekokohan keistiqomahan, dia yang akan terseret. Ya. Terseret ke pembahasan-pembahasan yang gak bakal pernah istiqomah. Sekarang coba untuk pikirkan. Pernah ada euforia tentang ikan lohan. Ya kan? Ada euforia tentang batu akik. Ya kan? Semua orang jual lohan. Tapi yang konsisten cuma yang menjual lauhan. Lauhan. Lauk pauk. Konsisten terus. Konsisten. Yang jual batu akik sekarang mana kabar mereka? Mana jalan-jalan yang dulu dipenuhi dengan cincin-cincin itu? Enggak, sekarang hampir enggak ada. Hampir punah. Iya. Tapi yang penjual bakmi, gorengan, nasi goreng, lontong sayur, tetap eksis. Ketoprak terutama itu, tetap eksis. Iya enggak? Padahal apa yang dijual murah, semua murah, sederhana. Tapi terus istiqomah. Iya. Terus istiqomah, alhamdulillah. Kalau antum melihat dari gejala ini, mana yang lebih kuat dan lebih dibutuhkan manusia? Yang istiqomah itu. Biasanya yang tiba-tiba booming itu sebentar. Walaupun semua orang kesana, jangan tergoda, sebentar. Iya. Dan kalau antum tanya orang pembeli-pembelinya, masih gunain gak? Ah udah males sekarang gunain. Atau dijual ulang. Atau gimana? Atau sekedar koleksi. Dan seterusnya. Nah. Dan uniknya rata-rata yang mengikuti euforia seperti itu, rata-rata gak mau. Gak level ke yang ketoprak dan semacamnya. Maunya nyari mana yang lagi hot. Nah itu makanya anak. Sekarang yang namanya dirosat, kajian, itu sebenarnya bukan berarti gak ada kalau di syaitan di dalamnya, gak. Tetap ada. Ada beberapa pihak yang menginginkan kaum muslim ini bolehlah mengaji, tapi jangan sampai mereka itu memahami secara kafah. Itu jangan antum kira gak ada yang berpikir ke situ. Maksudnya ada beberapa pihak di balik agenda, di balik tirai yang menyitir dan menyetir kaum muslimin, silahkan mereka mengaji. Namun enggak kena ngaji. Biarin, yang penting mereka ngaji enggak apa-apa. Tapi ngaji covernya aja, sampulnya aja. Dan itu sekarang diproyekkan seperti itu banyak di kaum muslimin. Biar mereka ngaji, yang penting enggak ada isinya. Jangan sampai mereka ngaji sampai kena benar-benar detail di pemahamannya. Kalau pemahamannya saya benar, itu yang bakal ditakuti oleh beberapa pihak ini. Dan itu hak benar adanya. Ya, yang anak kasih tahu di sini enggak mencontohkan sampel-sampel, enggak, tapi antum pikiran sendirilah. Antum pikiran sendiri. Ingat, walan tarbu'an kal yahud wal nasara hatta tattabi'u millatahum. Antum lihat orang Yahudi, orang Nasrani, orang Nasrani. Mereka paham enggak agama mereka? Enggak. Tapi mereka hadir enggak? Kadang hadir di pengajian mereka di hari Minggunya. Tapi isi berisi enggak? Enggak berisi. Mereka enggak mau kaum muslimin itu di luar seperti itu. Maksudnya mereka enggak mau kaum muslimin itu pinter. Enggak mau. Jadi mereka juga merancang bagaimana caranya supaya kaum muslimin ini ngaji sih ngaji, cuma enggak ada isi, ya. Gimana caranya? Dan hal-hal seperti ini kadangkala dibaca oleh ustaz-ustaz kibar. Namun enggak dibaca oleh ustaz-ustaz muda. Apalagi ustaz muda yang gak mau dengar petua kibar. Yang penting kita banyak maslahatnya, yang penting ini. Dikira ini semua ini yang sekarang bergejolak semua ini. Dikira itu gak ada yang mengaturnya. Ya, mengatur Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dikira tidak ada konspirasi lagi itu. Ada. Ada yang menginginkan supaya orang-orang yang penting seperti buih-buih lautan aja berduyun-duyun, tapi gak paham. Yang penting rame aja, yang penting trendy aja. Itu ada yang merencanakan seperti itu. Kemudian ada pun yang kajian-kajian yang berusaha benar-benar memahamkan kaum muslimin benar-benar pemahaman itu kalau bisa disingkirkan. Maksudnya disingkirkan, jangan diangkat. Ya. Begitu. Karena apa? Karena ada kepentingan untuk mempertahankan kepentingan ini dan di mereka. Ya ini ana berita nih. Dan entah antum berpikir atau maksudnya entah antum mencerminkan atau enggak, tapi ana udah memperingatkan. Qad ballaghtu Udah diperingatkan, dan ini juga nasihat sebagian dari ustaz yang besar. Namun tentu kita, bukan kita maksudnya, para asatidzah yang kami kabir tidak mau memberikan langsung contohnya atau kasus di balik ini ada apa sebenarnya, enggak mau mengungkap langsung. Karena apa? Karena risiko. Karena risiko di balik itu. Iya, karena risiko. Iya, jadi jangan tertipu. Kita ngaji-ngaji, alhamdulillah. Maksudnya semua banyak orang ngaji, alhamdulillah. Namun jangan berbangga dengan banyaknya orang yang ngaji. Karena sebenarnya siapa tahu ternyata kita ada yang menyetir. Ada yang menyetir. Pertama yang menyetir apa? Penyelenggara kajian. Dan ternyata di antara penyelenggara kajian itu ada utusan dari pihak tertentu yang berhasil mempengaruhi supaya orang-orang tergiring ke sini. Yang memang pokoknya ilmu, alhamdulillah. Tapi ternyata ada maksud di balik itu untuk mengumpulkan massa dan sesuatu untuk membela kepentingan tertentu. Makanya kita selalu mengingatkan antum mengaji lillahi ta'ala benar-benar konsisten terus, jangan terbawa ma'arus. Ngaji benar-benar ilmu yang benar antum lihat, ini ilmu ini, bukan sekedar banyak-banyakan. Walaupun mungkin misalnya pengajian yang rutin antum hadiri cuma 5 orang itu, tapi antum fokus konsisten, itu jauh lebih baik daripada buih-buih yang banyak yang ternyata ada penggiringnya sebenarnya, yang jangankan hadirin menyadarinya, pematerinya pun sebenarnya terbawa arus. Ya, jangan seperti itu. Jangan mau ikutan seperti itu. Bukan saya, ini kebaikan, semuanya kebaikan insya Allah. Tetapi jangan sampai kita udah berusaha baik-baik, ternyata kita dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Itu yang nasihat ana. Insya Allah sampelnya itu antum bisa sendiri mencerminkannya. Dan antum insya Allah lebih mungkin, lebih pintar dalam hal ini. Maksudnya lebih bisa menjangkau lapangannya. Tapi ini semua pemetaan lapangan. Bukan sekadar karena hasad, karena apa. Enggak. Kadang ikhwat, sebagian dari orang yang memang nyinyir itu bukan karena hasad, tapi karena dia punya sesuatu informasi yang enggak didapat oleh semua orang. Tapi dia enggak mau menyebarkan secara detail informasi itu karena risiko. Tapi dia cukup asalnya aja nih, jangan seperti ini, jangan seperti ini, jangan seperti ini. Adapun karenanya itu enggak dibeberkan, kenapa? Karena risiko. Risiko. Begitu. Iya. Begitu ya. Jadi enggak serta-merta kita bangga dengan banyaknya yang udah ngaji, alhamdulillah, tapi hati-hati. Itu bukan suatu kepastian nanti. Jangan sampai kita ini dibakar. Gitu ya. Allahul musta'an. Baik. Kita cukupkan sampai penjabaran tentang konspirasi tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.